saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita, para ayah, para suami. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa aktsarul aulad innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba. Sesungguhnya rusaknya anak pada hari ini itu disebabkan karena rusaknya ayah. Tidak akan lahir keturunan yang rusak. Tidak akan lahir keturunan yang fasik, fajir, kecuali semua disebabkan karena pembinaan ayahnya. Karena ya beliau mengatakan wa ihmaluhum lahum wa tarku ta'limihim faraididdini wa sunani. Yang demikian karena para ayah banyak yang menelantarkan pendidikan agama anak-anaknya. Dia tidak mengajarkan faraiduddin. Dia tidak mengajarkan hal-hal yang diwajibkan oleh agamanya. Dia tidak mengajarkan tentang salat, tentang puasa, tentang kewajiban menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia jadilah dia keturunan yang rusak. Maka Imam Al-Qayyim rahimahullah tatkala menjelaskan bahwa suatu hari ada orang tua yang mengeluhkan tentang kedurhakan anaknya. Betapa banyak orang tua mengeluhkan tentang kedurhakan anaknya. Wahai ustaz, wahai syekh, sesungguhnya anakku ini adalah anak yang durhaka. Anakku bangkang, dia enggak mau sholat, dia enggak mau puasa. Dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidaklah dia menjenguk, berziarah kepada kedua orang tuanya kecuali hitungan tahun sekali. Maka apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah? Anak itu akan mengatakan kelak, ya abati, innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran. Wahai ayahku, sesungguhnya ketika engkau dahulu telah berbuat durhaka kepadaku. Apa maksudnya berbuat durhaka kepada anak? Yaitu maknanya adalah orang tua yang meninggalkan pendidikan agama anaknya. Tidak peduli dengan pendidikan agama anaknya. Tidak pernah merasa punya tanggung jawab untuk mengajarkan din agama kepada anak-anaknya. Maka anak ini mengatakan, innaka aqaqtani saghiran, wahai ayah, dulu engkau telah berbuat durhaka kepadaku ketika aku masih kecil. Fa aqaqtuka kabiran, maka hari ini aku berbuat durhaka kepadamu. Wa adha'tani walidan, fa adha'tuka syaikhan. Dulu engkau menelantarkanku waktu kecil, maka sekarang kau kutelantarkan. Dan betapa banyak hari ini jamaah yang Allah muliakan, kita melihat para orang tua, sepuh, tidak lagi diperdulikan oleh anak-anaknya. Dan tidaklah itu terjadi kecuali buah dari perbuatan dia sendiri. Bukankah Allah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan enggak mungkin mendatangkan kecuali kebaikan, kata Allah. Dan al jaza min jinsil amal. Balasan selalu diambil dari jenis perbuatan yang kita lakukan selama ini. Wahai para ayah, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilaz syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ingatlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, para suami, para ayah, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan istri dan anak-anak kalian. Dari apa jemaah? Dari wabah, dari kemiskinan, dari kefakiran, nar, dari api neraka. Sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari musibah yang sedang menimpa kita pada hari ini. Wakuduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu jemaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Ai addibuhum wa'allimuhum, ajarkan ilmu agama kepada putra-putri kalian, kepada istri, kepada anak-anak kalian, dan ajarkan mereka adab-adab Islami. Itu makna dari ku anfusakum wa ahlikum nara. Dan ingat para ayah, bahwa kita semua adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin yang memimpin rumah tangga kita. Sementara Nabi SAW menyampaikan kepada kita, ala inna kullakum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah, sesungguhnya kalian semua adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitih wa huwa mas'ulun 'anhum. Dan seorang suami, seorang ayah, dia adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, dan kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban kita nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat bagi khatib pribadi dan juga jamaah sekalian, agar kita mengintrospeksi, mengevaluasi kepemimpinan kita selama ini dalam rumah tangga. Sudahkah tepat? Sudahkah sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW? Sehingga kita mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.